Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair. Terakhir kita telah masuk pada dosa besar yang ke-50, yaitu adiyatul muslimin wa syatmuhum, menyakiti kaum muslimin dan mencerca kaum muslimin. Sudah kita sebutkan bahwa seorang muslim yang baik adalah bila muslim yang lainnya terselamatkan dari kejahatan tangan dan lisannya. Seorang muslim yang baik adalah bila muslim yang lainnya selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Seorang mukmin yang baik tidak akan memasukkan madharat kepada orang lain dengan dalam bentuk apapun. Apa dalam bentuk ucapan atau perbuatan atau merampas harta, melukai kehormatan dan semisalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi 'alal muslimi haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasbi mri'in min asy-syarri ayyahqira akhahu muslim. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim atas muslim yang lainnya haram untuk melukai kehormatannya, untuk merampas hartanya, dan untuk mengalirkan darahnya. Artinya tanpa hak. Haram atas muslim terhadap muslim lainnya untuk ya membicarakan kehormatannya tanpa hak, mengambil hartanya tanpa hak, dan mengalirkan darahnya tanpa hak. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Yang namanya takwa itu sumbernya dari sini, yakni dari dada. Yang namanya takwa itu sumbernya dari hati. Maksudnya jika hati seorang itu bertakwa, jika hati seorang itu baik, maka ucapannya akan baik, perbuatannya akan baik. Itu yang dimaksud. Bukan seperti ucapan sebagian orang, yang penting kan hatinya baik. Kalau orang hatinya baik, otomatis perbuatannya, ucapannya akan baik. Namun ketika orang ucapannya jelek, perbuatannya jelek, kemudian dia mengaku, yang penting hati saya baik, oh tidak bisa. Karena ibarat hati, kalbu ini bagi anggota tubuh seperti raja untuk pasukannya. Kalau raja itu kejam, dolim, dia akan perintahkan pasukannya kepada kekejaman, kepada kedoliman. Kalau rajanya adil, baik, ya kan menggiring pasukannya kepada kebaikan. Jadi kalimat at-taqwa hahuna, takwa itu sumbernya dari sini, dari dada, dari hati, itu maksudnya ya, bahwa ketakwaan itu ya, sumbernya dari hati yang tentu akan memunculkan ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Bihasbi mri'in minasyari ayah kira akhahun muslim. Cukup seorang dianggap jahat kalau dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Jadi yang namanya penjahat bukan perampok saja, bukan pembunuh saja. Bahkan mungkin orang ini terlihat orangnya alim, ya orangnya misalnya ahli ibadah, tapi dia meremehkan, merendahkan saudaranya muslim tanpa hak. Ini orang jahat ya seperti ini. Ingat, yang namanya kejahatan tidak hanya ya seorang merampas hartanya atau memblokir tubuhnya. Merendahkan seorang muslim tanpa hak termasuk minasyar, termasuk apa? Kejahatan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perkumpulan akbar yang dihadiri oleh ratusan ribu sahabat ketika haji. Hari-hari ya yang masih tersisa bagi beliau sebelum meninggal. Ketika haji, Rasul berkhutbah di hadapan para sahabat, menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Di antaranya tadi, inna dima'akum ma'ambalakum ma'aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan, kemuliaan kalian, haram untuk dirampas. Haram untuk dilukai. Kahurmati yaumikum hada, fi syahrikum hada, fi baladikum hada. Seperti ya sucinya ya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini, sucinya hari-hari haji, bulan haji dan tanah suci. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan pada umatnya agar umat ini menjaga kehormatan darah dan harta saudaranya. Kalau bukan saudaranya, menjaga siapa lagi? Kalau orang kafir, mereka mengobarkan api kebencian untuk kaum muslimin. Mereka merampas harta, mereka membunuh, mereka melukai, hal yang biasa. Tapi ini sesama muslim. Apa mau seperti orang kafir? Ini seorang muslim akan memerlakukan saudaranya. Ya, seperti itu, kan tidak? Sehingga dengan ini, maka umat akan terus terjalin ukhuwah, persaudaraan di tengah-tengah mereka. Tidak ada harta yang kemudian diambil dengan cara yang tidak hak. Tidak ada darah yang mengalir kemudian tanpa hak. Karena memang besarnya hak ini, maka barang siapa yang mengambil harta orang, melukai tubuh seorang, mengalirkan darah seorang, maka dalam Islam berhadapan dengan hukum yang tegas. Orang sampai mengambil harta orang, Mencuri misalnya dipotong tangannya. Kalau sudah sampai nisab. Nisab dalam pencurian itu berapa? Rub'u dinar. Seperempat dinar, kurang lebih 1 gram lebih sedikit dari emas. Kalau orang mencuri senilai itu sudah berhak dipotong tangannya. Orang mencuri 1 juta, 2 juta, mencuri motor, itu sudah sampai tingkatan dipotong tangannya. Atau merampok misalnya. Merampok lebih parah lagi. Orang yang merampok, maka hukumannya diantaranya dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Kalau dimotong, kok kejam banget ya hukum seperti ini. Subhanallah, bukan kejam. Ini hukuman setimpal. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fasilul qitlah wa idza dhabhtum fasilul dhibha. Sungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Kalau kalian ingin bunuh, baguslah dalam membunuh. Kalau menyembelih, baguslah ya tata cara menyembelih. Ini orang kok dihukum dengan dipotong tangan dan kaki secara bersilang? Jawabannya, justru ini yang baik. Karena ihsan baik itu bukan ya menurut kehendak kamu, tapi ihsan yang baik itu ya sesuai dengan syariat itu yang baik. Walaupun orang atan gak baik, tapi syariat atan baik, ini baik. Jadi ihsan itu ya apa sesuai dengan syariat. Kalau mengatakan kok berat sekali hukumannya perampok itu dipotong tangan dan kaki secara bersilang, jawabannya karena mereka telah mengancam nyawa orang dan mengancam harta orang dan menjadikan orang serba takut. Mudiapakan coba. Kalau Anda tidak ingin dipotong tangan dan kakinya, jangan merampok. Siapa yang mendahului? Siapa yang mengancam nyawa orang? Siapa yang mengancam harta orang? Sehingga jangan kemudian orang mengatakan kok hukumnya kejam sekali. Bukan kejam, adil ini. Ini hukum yang adil itu seperti ini. Ya. Agar orang yang melakukan kejahatan tadi dengan dihukum dengan hukuman tadi, dosa kejahatannya diampuni oleh Allah. Di sisi mana? Baik untuk dia kok. Seorang perampok kemudian ditangkap, kemudian dipertobat, potong tangan dan kaki secara bersilang, dosa perampokannya diampuni oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang lain yang punya niatan merampok kan merinding kalau nasibnya apa seperti itu. Hati-hati. Bayangkan orang mungkin dia sudah capek kerja, meninggalkan anak dan istri ya berbulan-bulan, kemudian ketika pulang dirampok di jalan. Istrinya kelaparan, istrinya juga ya anaknya butuh biaya ini dan ini, kemudian dirampok. Yang kejam siapa? Perampok itu. Jangan salahkan hukum syariat. Syarat ini ya diadakan untuk kebaikan, kemaslahatan. Baik untuk si pelaku kejahatan atau untuk orang lain. Makanya Allah SWT mengatakan walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Bagi kalian wahai orang yang memiliki akal fikiran, bagi orang memiliki ya pandangan hati, dalam hukum qisas ada kehidupan yang hakiki. Orang membunuh orang lain tanpa hak, kemudian dihukum dengan qisas, padanya ada kehidupan yang hakiki. Agar nyawa orang itu enggak hilang sia-sia. Enggak mudah orang kemudian lenyapkan nyawa orang tanpa hak. Coba kalau enggak ada hukum qisas, hukum rimba, kuat mencaplok yang lemah. Orang membunuh sekian cuma dihukum sekian bulan, sekian tahun. Kalau dibayar kemudian keluar, mau apa? Terus kekacauan terjadi. Sehingga hukum qisas barakallahu fikum sebagaimana Allah katakan hayatun. Padanya ada kehidupan hakiki. Ya ulil albab. Hai orang-orang yang memiliki mata hati. Hanya orang yang memiliki ulul albab saja. Orang yang memiliki ya penglihatan yang tajam saja yang memandang ya baiknya hukum Allah. Ada pun orang yang hatinya kotor, jiwanya ya kotor. Ya, tidak sampai memandang seperti itu. Bihasbi mri'in minasyari ayahkir akhahun muslim. Cukup seorang yang dianggap jahat kalau dia meremehkan saudaranya muslim. Jangan Anda meremehkan seorang karena miskinnya. Hatta karena bodoh pun jangan. Kalau memang bodoh, kamu ajari. Jangan karena bodoh dijadikan bahan ketertawaan. Kamu ini tau goblok banget sih. Ya masa ya sehari disuruh menghafal dua hadis gak hafal. Padahal dia sudah berusaha. Yang penting orang ini sudah berusaha secara maksimal. Kemudian memang dia ya gak, kemampuannya segitu. Gak boleh kamu apa namanya goblok-goblokin. Kemampuan adalah seperti itu. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-mahiru bil Qur'ani ma'al kiramil bararah. Walladhi yata'ta'u falahu ajran. Lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an nanti akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang terbata-bata dalam baca Al-Qur'an maka mendapatkan dua pahala. Terbata-bata. Berarti kan gak pintar kan? Tapi dia terus berusaha. Dua pahala. Syarat saja mengapresiasi. Syarat saja memberikan pahala. Kalau ente malah apa? Merendahkannya. Walladhi yata'ta'u lahu ajron. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Maka dia mendapatkan dua pahala. Ada nilainya, ada pahalanya. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula Anda merendahkan orang karena fakirnya. Berapa banyak orang yang dulu fakir, mungkin dihinakan, ternyata ya, zaman berubah dia jadi orang kaya, orang yang dulu merendahkannya kini apa? Ya, minta-minta kepadanya. Ya. Bahkan min alamati sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah apa? Ya. Antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatadawaluna fil bunya. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Perubahan zaman. Orang yang dulunya tidak bersendal, berpakaian pun compang-camping kelihatan auratnya, ya. Miskin, penggembala kambing, mungkin kambing orang lain. Tukang angon, tukang apa namanya, bala kambing, dia miskin, ya, tidak bersendal, pakaiannya juga campang-camping, ternyata berubah menjadi tato waluna, filbunia. Berlomba-lomba, onjon-jonan dalam membangun. Perubahan zaman. Orang yang dulunya apa? Miskin, sekarang menjadi orang kaya. Dulunya dia kuli kasar, ternyata sekarang bos besar. Bisa terjadi seperti itu. Jadi min alamati sa'ah. Sebagian masyayikh kita pernah bercerita pada kita. Ya, di antaranya, ya ikhwah, antum kal muluk ala al-asirah. An-nasu hunaka nuqabla arba'ina sana. An-nasu hunaka yakuluna al-judud. Ya ikhwan katanya, wahai saudara-saudara kami. Kalian itu ibarat raja di atas kasur. Kalian itu hidup di zaman enak. Kami ini dulu, orang-orang sini, itu syekh. Ya, bercerita pada kami, orang Arab. Kita waktu diajar, mengingatkan kita, ya, akan nikmat yang besar. Orang 40 tahun yang lalu, orang masih pada makan kulit. Artinya untuk orang-orang Arab, ya, orang makanannya kulit, bukan lagi ya, daging, itu orang kaya, kulit. Artinya makanan yang anda. Artinya mengingat masa lalu. Bahkan ada seorang syekh dari kabilah Muzani. Bercerita pada kami. Dulu kami. Ya, itu tidurnya dengan kambing. Jadi kambing-kambing kami itu kami masukkan ke kamar. Kami tidur dengan kambing. Tidurnya bareng dengan kambing di kamar. Mengingat masa lalu, artinya sekarang perubahan begitu pesat, ya, perubahan begitu pesat, terutama ya, Timur Tengah kayak Saudi Arabia luar biasa. Anda mungkin 10 tahun pernah ke sana kemudian meninggalkan, kesal lagi sudah pangling sudah. Mana ini? Ya. Pangling. Mungkin sebagian hotel yang dulu pernah Anda lihat sekarang enggak ada lagi, diganti yang lain. Begitu cepatnya perubahan zaman. Tidak boleh seorang mencela orang lain karena ya, apakah dia bodoh, apakah dia fakir, apakah dia itu ya, sesuatu yang tidak boleh dicela karenanya. Seorang muslim kalau dia tahu saudaranya sakit bagaimana dia diobati. Kalau dia fakir bagaimana dicukupi, bukan dicela. Kamu ngerti saudara kamu fakir kok malah dicela. Cukupi. Memang fakirnya karena dia itu sudah berusaha kemudian tidak ya mendapatkan hasil, kamu ikut berpikir kayak apa saudara-saudara Anda bisa kerja yang mendatangkan hasil. Kalau saudara Anda misalnya sakit, ya jangan dihina, kamu mencarikan obat, mencarikan solusi untuk dia. Seperti itu. Ini bentuk ketulusan seorang muslim terhadap saudaranya, bukan kemudian merendahkannya. Apalagi sampai ya merendahkan orang kan cacat fisik, ya karena butanya, karena pincangnya, karena ya ini dan itu jangan. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu naik di atas pohon kurma, waktu itu disuruh oleh Rasul, para sahabat melihat kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Tertawa mereka. Kecil sekali. Rasul mengatakan, menegur mereka, "Ma tadhakun?" Ada apa yang dia tertawa? Ada apa yang tertawa? Tidak boleh seorang mentertawakan cacat fisik yang di ya dialami oleh seorang. Bahkan yang ada dalam menjagakan ya perasaan orang lain. Anda tahu saudara Anda misalnya ya ada cacat fisik, bukan Anda malah menampakkan jijik di hadapan dia, kan menjadikan hatinya semakin apa? Hancur. Orang seperti itu bagaimana Anda hibur? Anda besarkan hatinya. Anda besarkan hatinya. Sehingga dia tidak berkecil hati, sehingga dia tidak putus asa. Ya. Seperti itu. Bukan malah Anda melihat orang yang cacat, kemudian Anda malah menambah dia apa? Sakit. Ya kan? Hatinya. Ya. Bukan dibesarkan, malah di, ya, dikecilkan. Jangan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu, wa la yakhdiluhu, wa la yahqiruhu. Bihasbi mri'in minasyari ayahkiru akhahul muslim. Akhrajahu muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ya, persaudaraan kaum muslimin barakallahu fikum tidak terbatas persaudaraan ya, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa. Persaudaraan diikat dengan iman. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Tidak boleh seorang muslim mendzalimi saudaranya. Hati-hati. Tidak ada dosa yang paling segera atau disegerakan hukumannya bagi pelaku lebih dari dosa kedzaliman. Ini dosa yang sesbelang. Ya. Dosa yang pelakunya dihukum di dunia, di samping di akhirat juga dia akan ya, mendapatkannya. Bimasyiatillah. La wala yakhduruhu. Seorang muslim, saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh dia membiarkan saudaranya terdolimi. Berarti saudaranya teraniaya, didolimi, dipukuli tanpa hak, kemudian dibiarkan, malah ditonton, malah ya selfie-selfian di sisi orang yang dipukuli. Bukan ditolong, malah di apa? Ya, difoto, kemudian diviralkan. Apa ini? Kita hidup di zaman yang orang tidak mensyukuri. Ya. Banyak dari orang tidak mensyukuri teknologi modern yang seharusnya untuk membantu sesama, justru malah apa? Sekedar menebarkan apa? Ya. Kebencian atau sekedar ya seorang ya menebarkan gambar-gambar atau foto atau video yang tidak ada di belakangnya kecuali membuka aib. Sekedar apa namanya, ya, seorang memberi tahu pada orang lain ada kejadian, kemudian enggak ada, bagaimana solusi, bagaimana jalan keluar. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh merendahkannya. Tidak boleh secara merendahkannya. Ketika datang orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rasul mengusir para sahabat yang du'afa, yang lemah, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Arad, dan yang semisalnya. Mereka siap untuk mendengar dari Rasulullah apa yang akan disampaikan. Tapi dengan syarat diusir orang-orang ini, gengsi mereka. Mereka para petinggi Quraisy, mana mau campur dengan orang-orang rendah seperti ini. Hampir terbesit dalam benak Rasul, sahabat suruh menyingkir dulu, nanti ya ini Rasul mau ngadepi mereka. Namun Allah SWT menurunkan ayat, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Bersabarlah dirimu bersama ya, orang-orang yang menyeru, yang beribadah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore, yang mereka sedang mencari wajah Allah. Janganlah kamu memalingkan mata yang muka dari mereka. Demikian pula firman Allah SWT, wala taturudil ladina yata'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Jangan kamu usir orang yang menyeru Allah, beribadah pada Allah di waktu pagi dan waktu petang. Lihat. Padahal mungkin dalam perhitungan kita, sahabat ini kan sudah kuat imannya, sudah menyingkir dulu, biar mereka-mereka ini orang kafir mendengar ya dari Nabi. Kalau mereka beriman, wah, ya, bawahnya kan beriman karena mereka pimpinan-pimpinan, pentolan-pentolan, ya, Quraisy. Tapi ternyata tidak seperti itu. Sejarah telah membuktikan tidak harus ketika pentolannya beriman kemudian masyarakatnya beriman. Anda pernah mendengar Raja Najasyi? Raja Najasyi itu Raja Habasyah, ya, Ethiopia atau Eritrea, yang dia itu masuk Islam. Masuk Islam. Dia adalah raja bagi orang-orang Habasyah yang umumnya Nasor. Apa ketika rajanya masuk Islam, rakyatnya masuk Islam? Anda pernah mendengar hadis tentang Najasyi ketika meninggal, yang nyolati Najasyi siapa? Rasulullah dan para sahabat, sholat gaib. Bisa dikatakan gak ada yang nyolati di sana. Paling raja loh, muslim. Jadi pelajaran tidak harus kalau pimpinannya beriman, kemudian apa? Anak buahnya beriman. Najasyi beriman. Apa kemudian rakyatnya beriman? Bahkan Rasul dan para sahabat sholat ala an-Najasyi. Sholat gaib kepada Raja Najasyi. Jenazahnya tidak ada di hadapan, ada di Habasyah. Kemungkinan besar dia tidak ada yang nyolati karena ya umumnya adalah bukan kaum muslimin. Jadi ketika Rasul waktu itu diminta oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengusir para sahabat-sahabat yang du'afa, yang lemah, karena mereka petinggi-petinggi Quraisy ya gengsi untuk duduk dengan mereka. Turunlah ayat, wala tadrudil ladina yad'una rabbahum, janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Rabb mereka. Ini para sahabat jelas-jelas beriman, paling berhak untuk mendapatkan arahan, bimbingan, ilmu. Adapun mereka-mereka ini petinggi-petinggi Quraisy masih baru menjanjikan mau mendengar, baru mendengar loh, ya, belum tentu menerima. Jangan sampai sesuatu yang jelas ditinggalkan untuk mengejar sesuatu yang belum jelas. Kalau keimanan sahabat jelas, mereka butuh ilmu. Adapun ini baru mau mendengarkan, belum tentu beriman. Belum jelas kan? Jangan sampai orang ngejar sesuatu yang belum jelas, meninggalkan yang jelas. Seperti itu. Rasul sangat menghormati para sahabatnya, memuliakan. Kata Al-Khalal rahimahullah, belum pernah saya melihat di majelis manapun orang-orang fakir lebih dimuliakan lebih dari di majelis Imam Ahmad rahimahullah. Seperti ini barakallahu fikum. Orang fakir butuh kepada ilmu dan butuh pada harta, orang lebih berhak. Dan orang fakir itu bisa lebih menyerap ilmu daripada orang-orang yang apa namanya? Ya, berlimpah dengan harta. Terkadang orang yang fakir itu lebih mudah untuk ya menghafal ilmu, ya lebih siap untuk apa menimba ilmu daripada orang-orang yang apa terlanjur bergelimpangan dengan kekayaan. Bahkan orang-orang kaya bahkan mungkin karena merasa cukup dengan hartanya nggak butuh ilmu. Makanya Allah SWT mengatakan kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Ya. Sesungguhnya manusia itu sangat melampaui batas. Yang larangan diterjang, yang perintah dia apa? Tinggalkan, yang berita dari Allah dan Rasul diingkari. Kira-kira apa sih? Ya. Di balik dari orang itu memiliki sikap tughyan, melampaui batas, an ra'ahu istaghna. Karena dia memandang dirinya serba kaya cukup. Bisa jadi dalam benak Qarun, Qarun ini sebenarnya umatnya Nabi Musa. Awalnya termasuk umatnya Nabi Musa. Namun dia kafir dan zalim. Dalam benaknya. Kalau Musa punya pengikut dengan wahyu, saya juga punya pengikut dengan harta kok. Sehingga ya enggan untuk mengikuti Nabi Musa. Anda punya pengikut dengan wahyu, saya punya pengikut dengan apa harta saya. La haula wala quwata illa billah. Karena kekayaan akhirnya orang sombong. Berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihi assalam, dia diberi oleh Allah mulkan azima, kekuasaan yang besar. Ya. Sampai binatang-binatang bahkan jin menjadi pasukannya. Ya. Ada yang pasukan-pasukan dari jin menyelam sampai dasar lautan mengambil mutiara. Beragam. Demikian pula ada dari pasukan Nabi Sulaiman yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba dalam sekejap. Sulaiman ketika diberi kekuasaan yang besar seperti itu, apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah nikmat dari Rabbku. Beda dengan Qarun ketika ditanya, ya Qarun, anna laka hada. Dari mana kamu dapat harta sebanyak ini? Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta sebanyak ini karena ilmu yang saya miliki. Tidak menyandarkan nikmat kepada yang memberinya itu Allah. Tidak menyandarkan pemberian kepada Allah, tapi menyandarkan kepada kepandaiannya, kepada ilmu yang dimilikinya. Oh ini karena ilmu yang saya miliki. Karena saya itu pandai, karena saya itu pintar. Sehingga saya punya harta seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Adapun Nabi Sulaiman alaihi salam diberi oleh Allah mulkan azima, kekuasaan yang besar. Di antara tadi, di antara pasukannya yang bisa mendatangkan singgasan ratus apa? Berapa ribu kilo dari Yaman, ya, dari Sabak menuju Palestina. Berapa ribu kilo. Yang bisa didatangkan dalam sekejap. Di zaman belum ada paket kilat, enggak ada. Pesawat tercepat belum ada waktu itu. Namun ternyata dalam sekejap itu sudah ada di hadapan. Apa ini bukan kekuasaan yang besar? Apa ini bukan nikmat yang luar biasa? Tapi sudah seperti itu, Nabi Sulaiman ya tidak kemudian apa? Ya, tepuk dada. Nih, saya. Tidak. Yang ada adalah hada min fadli Rabbi. Ini adalah nikmat dari Rabbku. Ini adalah nikmat dari Allah. Seperti itu seorang mukmin senantiasa menyandarkan nikmat kepada yang memberinya itu Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi mri'in min asy-syari' yahqiru akhahu muslim, cukup seorang dianggap jahat kalau dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Faqala Allahu ta'ala, Allahu ta'ala berfirman, innal ladina yuhibbuna an tashyi'al fahishatu fil ladina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya kekejian di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Seorang tidak boleh menebarkan berita ya asusila atau berita kekejian, ya, karena ini akan bisa menjadikan keretakan hubungan di tengah muslimin, dan sebagainya itu hanya isu yang tidak ada dasarnya. Kemudian orang menyibukkan dengan perkara-perkara yang seperti ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencercah seorang muslim adalah tindak kefasikan. Dan memerangi adalah tindak kekufuran. Seorang mencerca seorang muslim, ya, seorang sampai bahkan memerangi seorang muslim tanpa hak, ini tindak kekufuran. Terkadang cercaan tadi karena ya masalah-masalah sepele, masalah bahasa, masalah pekerjaan, masalah apa namanya, ya salah, ya pandang, kemudian terjadi saling apa, perkelahian, selam-selam, kita memerangi juga terkadang perkara-perkara sepele, gara-gara rebutan lahan parkir, ya saling bunuh-bunuhan, gara-gara misalnya, ya tidak terima diserobot ketika dia antri di pom bensin, kemudian ya ditikam itu orangnya robotnya, la haula wala quwata illa billah, begitu murahnya nyawa. Telah salah orang yang robot tadi, tapi apa kemudian kamu boleh menikamnya? Boleh membunuhnya? Hukum apa yang akan kamu ya jalankan? Ini hawa nafsu yang seperti itu. Apa kemudian orang yang robot antrian Anda kemudian hukumannya di tengah-tengah syarat dibunuh? Anda jangan seperti binatang. Anda sebagai seorang muslim ikut aturan Allah SWT. Kalau Anda mangkel, silahkan. Kalau sampai tingkatan membunuh, landasannya apa? Kalau kau mangkel sampai 3 hari, gak apa-apa. Lebih dari 3 hari, jangan. Kenapa? Permasalahan-permasalahan dunia, ya, tidak boleh seorang memboikot lebih dari apa? 3 hari. Memangkel. Ya, sama tangga kamu yang nyerobot antrian di pom bensin misalnya. 3 hari gak ngajak bicara, gak apa-apa. Tidak lebih dari itu. Wajar kan orang mangkel kan, tapi lebih dari itu jangan. Karena apa? La yahillu limri'in muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari apa? 3 hari. Ini terkait dengan urusan-urusan duniawiyah. Tapi kalau saudaranya itu ahli maksiat yang ya fasik terus-menerus atas kemaksiatannya, atau ahli bid'ah yang tidak mau mendengarkan nasihat, boleh diboikot sampai mati pun enggak apa-apa. Mati enggak usah dijenguk juga enggak apa-apa. Ya mati enggak usah apa diantar, sakit dari jenguk pun enggak apa-apa. Kalau ini dalam rangka menasehati dia agar dia kembali. Atau dalam rangka orang lain tahu bahwa orang ini tidak disolati karena dia ahli maksiat. Sehingga orang yang berbuat seperti perbuatan dia pun nanti akan tidak disolat oleh kaum muslimin, kan? Ini sebagai teguran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Lafzul Muslim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Orang punya tetangga yang kalau kamu pergi, kamu was-was, jangan-jangan ya hartanya dicolong oleh tetangga, ya, atau istri diganggu atau apa, ini ya, ini orang yang jahat ya seperti ini. Padahal harusnya tetangga itu merasa percaya dengan tetangganya karena hidup berdekatan, berdampingan. Adapun kalau tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, ini diancam dia dengan apa? Api neraka. Semakin hak seorang itu besar atas kita, kemudian kita sakiti, semakin besar pula dosa kita, kita pikul. Misalnya, kamu mukul orang tua dengan mukul orang lain, sama gak dosanya? Beda. Semakin orang itu haknya besar, kemudian Anda sakiti, dosanya pun apa? Semakin besar. Tetangga, dengan yang bukan tetangga, kamu sakiti, lebih besar menyakiti apa? Tetangga. Ya, lebih besar menyakiti tetangga. Dahulu ada seorang disakiti oleh tetangga. Disebutkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad kisah ini. Ada seorang disakiti oleh tetangga. Maka orang ini disarankan untuk mengeluarkan barang-barangnya di jalan. Nanti orang akan pada tanya loh, Fulan, ente mau pindahan kemana? Ya, barang-barang dikemas, ditaruh di pinggir jalan, kan orang pada tanya kan, kamu pindah kemana? Maka jawablah bahwa saya mau pindah karena saya disakit oleh tetangga saya namanya Fulan-Fulan. Fulan bin Fulan. Maka orang-orang pun pada membela dia. Dan akan mengecam orang tadi, dasar tetangga apa? Ya kan? Akhirnya tetangga tadi dengar yang nyakiti. Ya. Orang-orang pada mengecam dia, pada menjelek-jelekkan dia. Akhirnya dia pun mengatakan, kembali kamu ke rumah kamu. Saya tidak akan lagi menyakiti kamu. Ini di antara triknya, caranya. Kalau kamu sudah judek ya kan. Sudah enggak kuat lagi, sudah disakiti oleh tetangga. Sudah keluarkan barang-barang kamu. Lemari kamu, baju-baju kamu, taruh di pinggir jalan. Pemandangan seperti ini kan akan menarik perhatian orang kan. Orang kita lewat pada berhenti. Ada apa kamu kok? Ya, mau pindahan kayak gini. Ceritakan saja ya, bahwa saya mau pindahan karena tetangga saya jahat pada saya. Sudah gak kuat saya. Nanti orang-orang akan membela dia. Ya kan? Akan membela orang ini. Untuk ya, kemudian mencela tetangga yang jahat tadi. Ini juga salah satu caranya. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa ikhuhu. Tidak masuk dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Ini adalah hadis Imam Muslim. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala alam suhab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.